السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، pada malam hari ini yang semoga Allah Ta'ala berkati kehidupan kita di malam hari ini, insyaAllah kita akan membahas suatu tema yang ada di kitab syarah Usul As-Sunnah, yaitu meninggalkan kebid'ahan. Dan insyaAllah pada pertemuan berikutnya masih tentang kebid'ahan. Setiap bid'ah adalah kesesatan, dan juga tanda-tanda ahli bid'ah itu pada next time ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang tarkul bid'ah. Di antara simah ahlu sunnah, di antara tanda-tanda ahlu sunnah adalah berusaha meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan, anti terhadap bid'ah. Dan anti terhadap bid'ahnya bukan karena dunia, melainkan karena pengen jadi orang benar di dunia dan pengen selamat di akhirat. Siapa yang meninggalkan kebid'ahan sekadar karena dunia, karena gak enakan dengan pemimpin ormasnya, suatu saat akan masuk ke kebid'ahan, ya. Jadi harus ikhlas meninggalkan bid'ah itu. Sebagaimana meninggalkan maksiat harus ikhlas. Siapa yang meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, maka kelak akan kembali lagi dia merujuk kepada suatu hal tersebut. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di kitab ini, di terjemahan halaman 39, Allah Taala berfirman: Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi min awliya. Min dunihi awliya pun. Ya, kayak ini ada minnya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Ini perintah ittabi'u, untuk ittiba' terhadap ma unzila ilaikum mir rabbikum. Apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian ada dua: Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka dua hal tersebut itu wahyu. Ya, Al-Qur'an jelas wahyu. Ya. Dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan bagian dari wahyu, tetapi dengan pembahasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan atas kita untuk mengikuti keduanya. Wala tattabi'u dun min dunihi. Min dunihi. Ini cetakannya gimana ini? Dan janganlah kalian mengikuti selainnya sebagai pemimpin-pemimpin, yaitu sebagai pemimpin di hadapan. Ya. Jadi hanya ikuti apa yang ada pada agama kita di Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau misalnya ada yang hal yang baru, jangan ikuti. Nabi SAW bersabda: Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Waspadailah kalian terhadap muhdatsatil umur. Muhdats, sesuatu yang hadas. Hadas itu baru, perkara baru dari dalam agama. Ya, jadi konteks yang dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam konteks syar'i, ya, konteks beragama. Jadi ada hakikah dalam usul fikih itu, ada hakikah lughawiyah, ada hakikah urfiyah, ada hakikah syar'iyah. Ya. Hakikah lughawiyah itu makna bahasa. Hakikoh urfiyah makna kearifan lokal. Hakikoh syariah makna yang sesuai dengan bagaimana syariat memahaminya, atau syariat sesuai dengan bagaimana pemahaman syariat terhadap istilah tersebut. Kita bilang bid'ah, ada enggak hakikoh lugawiyah? Makna lugahnya ada? Ada. Bid'ah sesuatu yang baru, tidak ada contohnya. Nah, kemudian kalau dalam definisi syar'i juga ada sendiri. Kalau dibilang wajah antum bid'ah atau tidak? Tahu kan, ngaku kan? Nah, wajah antum bid'ah. Tapi wajah itu antum, apakah hasil dari ibadah antum menjadi wajah atau tidak? Kan udah terima dari sono, ya. Sudah dari ketika keluar dari rahim antum sudah punya wajah. Ya, walaupun kadang-kadang enggak punya muka, ya. Masih enggak tahu malu, ya. Nah, punya wajah kan? Punya wajah. Maka wajah dari segi makna bahasa ya bid'ah, betul. Tapi kan kalau kita bicara agama, sesuatu yang baru dalam agama itu bid'ah, betul tidak? Betul, tapi itu dalam makna syariat. Ketika kita bilang bahwasanya zikir berjamaah bukan dalam rangka ta'lim, ya, zikir berjamaah itu bid'ah, ya, kemudian jangan dilawan dengan, oh berarti itu lihat wajah antum juga bid'ah, HP bid'ah, ini bid'ah, semuanya bid'ah. Akhirnya segala yang ada pada zaman ini bid'ah semua. Ini jadi salah dalam memahami taksimat atau klasifikasi hakikat. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, semua hal yang baru itu bid'ah, yaitu baru dalam urusan apa? Agama. Bukan dalam apapun urusannya itu berarti bid'ah. Ya. Sekarang kita bilang tadi apa? Misalnya, ya, zikir berjamaah, ya, zikir berjamaah di momentum tertentu, waktu tertentu dalam rangka misal nisfu Sya'ban. Ada enggak tuntunannya zikir berjamaah gitu? Tidak ada. Berarti ini baru tidak? Baru. Pasti mereka akan mengakui itu. Oke? Baru ya. Dan hal yang baru ini dalam konteks agama atau konteks keduniaan? Konteks agama. Berarti kita masukkan ini ke ranah syariat. Dan dalam ranah syariat, Nabi SAW melarang adanya hal inovatif dalam beragama. Ya, dilarang. Maka berarti ini dilarang. Tata cara perbuatan ini dilarang. Apa dalilnya? Ini dalil-dalilnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini masuk ke hakikat syariah, syariat. Karena yang namanya zikir berjamaah itu pasti, ya, tentang syariat Allah Ta'ala, ya. Maka perlu dalil khusus untuk itu, oke? Taib, iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian orang yang melakukannya, atau mungkin beberapa dai yang mungkin, ya, mungkin simpatisan dari ahli bid'ah, maka mereka bilang kalau misalnya antum bilang zikir berjamaah itu bid'ah, maka segala hal pun bid'ah dan terlarang jadinya. Seperti wajah antum semua bid'ah. Siapapun dai yang melawan atau menentang, ya, argumentasi bahwasannya zikir berjamaah itu bid'ah dengan perlawanan mengatakan wajah antum bid'ah, ketahuilah itu amin ajhalil juhala, ya. Apa itu ajhalil juhala? Ya, antum terjemahkan dengan bahasa antum masing-masing, karena antum masing-masing punya bahasa yang sekasar-kasarnya bahasa, ya. Walaupun kelihatan pinter tapi lagi belagak pilon. Nah, itu bahasa Betawinya, ya. Belagak pilon apa artinya? Pura-pura enggak tahu. Pura-pura bodoh. Dan memang enggak pura-pura pun memang bodoh, ya. Nah, itu kenapa? Ini kan kita sedang bicara agama. Jangan dibawa ke ranah umum, karena zikir ini adalah ibadah. Dan ibadah butuh dalil yang khusus. Tapi ala kulli hal pun kalau memang itu masalah khilafiyah, maka perlu ada ulama yang mengatakannya dengan istinbat dalil-dalil. Silakan omongkan dengan dalil. Kalau memang setuju bahwa enggak setuju kalau itu bid'ah, apa dalilnya? Silakan. Ya. Begitu. Ya, ala kulli hal begitulah, ya. Udah cukup aja nanti panjang perkara, karena masih panjang ini. Ya, masih panjang untuk khatam, masih lama ini insyaallah. Kira-kira 10 tahun kita khatamnya. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Oke. Setiap perkara baru, tapi dalam konteks apa? Agama. Karena di sini maksudnya muhdatsah di sini hakikatnya hakikat apa? Syar'iyyah, ya, dalam usul fikih ada hakikat syar'iyyah. Ya, jadi dibawa ke masalah syar'i. Ya, Makanya Nabi SAW enggak, Nabi SAW tidak mengkritik inovasi dalam masalah kendaraan, ya. Bolehkah kita nyetir mobil, atau bolehkah kita punya mobil, atau bolehkah kita ke kajian pakai mobil? Boleh. Apakah pakai mobil ada di zaman Nabi SAW? Tidak ada. Apakah mengendarai mobil itu ada dalil tentang itu? Tidak ada, enggak ada dalil. Tapi mengendarai mobil itu masuk perkara duniawi atau masuk ke ranah syar'i? Duniawi. Berarti dia kembali ke ya masalah biasa yang tidak ada. Baru bisa dikatakan syar'i ketika kita mengetahui tujuan naik mobil itu apa. Kalau tujuan naik mobil buat ta'aruf, maka bisa dinyatakan ibadah. Ta'aruf, ta'aruf. Ibadah bukan tuh? Ibadah. Ibadah. Kalau diniatkan naik mobil ke kajian, jadi ibadah enggak? Jadi ibadah. Tapi zat naik mobilnya, mobilnya itu bidah atau bukan? Secara bahasa bidah. Secara syar'i enggak ada bidah-bidahnya, karena itu masalah duniawi, ya, ya. Begitu. Jadi secara zat tidak ada kesyar'iannya. Makanya tidak boleh kita mengatakan ada mobil syar'i, ada motor syar'i, atau ada mobil sunnah, motor sunnah. Karena tidak ada teks Nabi SAW mengatakan bahwasanya sayyarah sunniyah begini, enggak ada. Enggak ada. Ya. Adapun mungkin kalau celana, mungkin celana sunnah misalnya, ya. Yaitu maksudnya yang di atas mata kaki untuk laki-laki, misal, itu masih mungkin. Tapi kalau mobil, motor, bahkan jembatan, ada enggak jembatan sunnah? Enggak ada. Jembatan cinta banyak. Di sini jembatan sunnah. Ini jembatan apa coba? Jembatan apa namanya? Jembatan gantung, bukan sunnah. Apakah ada dalilnya? Dia enggak perlu dalil. Ini masalah dunia. Muhdats. Ya muhdats betul, sesuatu yang baru. Belum ada di zaman Nabi ini jembatan seperti ini. Tetapi ini bukan perkara agama, ya. Baik. Dan sabdanya pula, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ngadakan urusan agama kami suatu perkara baru yang bukan dari agama kami, maka perkara itu tertolak. Berarti amalan bid'ah itu mutlak tertolak, ya, meskipun niatannya mungkin bagus, niatannya ikhlas. Tapi kita enggak bicara tentang niat sekarang. Kita bicara zahir amalan tersebut, kalau bid'ah ya kalau bid'ah mardud, ya, ditolak. Ibnu Mas'ud berkata dengan makna, janganlah kamu berbuat bid'ah dan berlebih-lebihan dalam agama. Betapa seringnya kebid'ahan itu kalau enggak karena meremehkan, kalau tidak karena berlebih-lebihan. Enggak ada perbuatan bid'ah itu disebabkan tawassut. Enggak ada perbuatan bid'ah itu disebabkan sikap menengah, enggak ada. Perbuatan bid'ah itu imma karena ifrat atau karena tafrit, imma karena berlebihan atau karena meremehkan. Ya, gitu. Kalau sikap tawassut itu sesuai sunnah, itu selalu. Adapun yang menyelisihinya berlebihan, maka suatu saat akan ada kebid'ahan. Meremehkan suatu saat pun ada kebid'ahan. Karena bid'ah itu ada bid'ah fi'liyah, ada bid'ah tarkiyah, dan seterusnya pokoknya. Ya. Dan rata-rata mostly, ya, kebanyakan kebid'ahan itu karena berlebihan. Berlebihan dalam beragama, berlebihan dalam sehingga terjelembab ke kebid'ahan, menunjukkan meremehkannya terhadap sunnah. Iya enggak? Orang yang melebihkan suatu perkara agama itu kan seolah-olah sunnah itu enggak cukup buat dia. Nah, kan berarti meremehkan. Iya. Begitu. Jadi antara berlebihan dan meremehkan. Oke. Wajib atas kamu berpegang teguh dengan perkara agama yang dahulu kala, yaitu ajaran Rasulullah SAW yang murni. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya, Sunan Ad-Darimi, dan di Sunan Ad-Darimi mukaddimahnya itu banyak berkaitan dengan ilmu dan juga tentang kebid'ahan. Ya. Baik. Di antaranya juga dari kitab Sunan Ad-Darimi dengan sanadnya dari Abu Qilabah. Ya. Disebutkan oleh Abu Qilabah, la tujalisu ahlal ahwa'i wa la tujadiluhum. Jangan kalian berduduk-duduk dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, itu pada masa salaf dan setelahnya itu julukan untuk ahlul bid'ah. Jadi ahlul bid'ah sama dengan pengikur hawa nafsu, dan pengikur hawa nafsu sama dengan ahlul bid'ah gitu. Ya. Jangan kalian mujalasah. Mujalasah itu bukan sekedar duduk biasa, melainkan duduk untuk berdekatan, saling ngobrol, saling diskusi, itu mujalasah. Kalau duduk di pesawat samping ahlul bid'ah, enggak masalah, karena emang nomor tiketnya segitu gitu. Ya kan? Apa antum jangan-jangan karena sampingnya ini ahli bidah kemudian antum keluar pesawat pas lagi tingginya ya? Enggak mungkin. Ya, kalau masalah ini bukan mujalasah yang seperti ini maksudnya. Maksudnya antum datangi ke majelisnya, antum beristifadah darinya padahal dia ahli bidah. Wala tujadiluhum, jangan kalian mendebat mereka, apalagi kalau orang awam. Itu haram, haram sekali. Badan fasadnya, kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya. Ya. Kenapa kita dilarang berdekatan dengan mereka? Padahal muslim juga, betul saudara kita, betul. Tetapi illat pelarangan atau sebab pelarangannya adalah fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim. Karena aku tidak merasa aman kalian ya tidak akan tercelup ke kesesatan mereka. Maksudnya tidak ada jaminan amannya kalian dari terpengaruh akan kesesatan mereka. Terpengaruh oleh kesesatan mereka. Au yalbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Atau mereka mentalbis, kalam mereka, mentalbis itu mengkamuflase ya, atau semisalnya menipu sesuatu yang kalian tuh tidak mengetahuinya. Iya, karena ilmu kita masih sedikit. Dan syubhat lebih banyak daripada ilmu kita ternyata. Misalnya saking dikitnya ilmu. Udah ilmunya sedikit, petatang pelenteng berkata, ambil baiknya, buang buruknya. Giliran ada yang baik enggak diamalkan, giliran ada yang buruk didiskusikan, kena. Ya, akhirnya numpuk itu keburukan. Makanya dalam kitab ana mungkin sudah pernah nyatakan di sini, dalam kitab Al-Bid'ah karya Ibnu Waddah dengan sanadnya Ibnu Mas'ud mengatakan, hati-hatilah kalian terhadap kebid'ahan atau syubhat, hati-hatilah kalian terhadap syubhat. Karena syubhat itu lebih lengket dibandingkan koreng. Udah pernah anak kasih tahu belum? Belum. Ya udah, berarti anak kasih tahu sekarang. Ya. Itu. Syubhat itu lebih lengket daripada koreng. Lebih nempel ya daripada koreng. Koreng nempel enggak? Ya nempel, enggak bisa dipisah kan? Apa sebab koreng? Ya. Kenapa? Luka kan? Luka. Kira-kira ketika terbentuk awalnya koreng, sebab awal koreng, ya kita belajar nih usul sunnah tapi kok membahas koreng, ya ini karena ada kaitannya. Ya, bukan secara biologis tetapi kias terhadap syubhat. Koreng itu kalau kita membuat di kaki kita misalnya, gampang enggak? Gampang. Ada cutter, ya antum gores aja itu cutter ke kulit antum ya, atau ada apa gitu. Gimana cara buat koreng, gimana caranya? Iya, melukai diri gitu kan? Iya, ana enggak pernah sih membuat sengaja, enggak pernah. Yang punya pengalaman bisa di-share ya. Gimana caranya? Coba, atau antum di aspal, antum lari kenceng, kemudian ya jatuhin diri kayak di film India gitu, jatuh seret, jadi tuh seret kan klopek itunya, apa namanya, kulitnya. Ah, itu buat itu cuma 2 detik doang tuh, seret 2 detik mungkin, atau seret 1 detik saja misalnya ya, cepet banget kan. Tapi kan abis itu jadi apa? Koreng. Kira-kira pas udah kegores berdarah-darah, langsung tutup gak kulitnya, langsung sembuh 3 detik sembuh? Enggak. Sealim-alimnya antum, walaupun antum orang paling bertakwa di Cengkareng, gak bakal bisa untuk menyembuhkan dalam waktu 1 menit. 1 hari bisa gak? Gak bisa. 2 hari? Gak bisa. Coba 3 hari mulai gatel. Aduh gatel nih, kok enak ya? Lecet. Nambah lagi. Itu syubhat kayak gitu. Syubhat itu pertama masuknya cepet, seret. Oh iya juga nih, kata Ustaz ini benar juga ya. Dipikirin, bingung, kemudian nanya, tambah bingung. Gatel, dipikirin sampai sholat pun mikirin syubhat. Iya. Iya, kalau sebelumnya sebelum kena syubhat salat mikirin syahwat, sekarang salat mikirin syubhat. Jadi hidup enggak benar, enggak ada benernya ya. Nah, itu kemudian akhirnya gatel itu hati, akhirnya makin banyak syubhatnya. Ya itulah syubhat seperti itu. Makanya kata Ibnu Mas'ud, jauhi syubhat karena syubhat itu lebih lengket daripada koreng. Ya lebih lengket, antum bawa kemana-mana syubhat itu kan? Iya, sebagaimana antum bawa koreng kalau ada koreng. Kemana-mana bawa syubhat karena hati ini ada terus, enggak bisa dibongkar kemudian ditaruh dulu, enggak bisa. Ya, dan menyembuhkannya enggak langsung mudah gitu, menyembuhkannya butuh waktu dan proses dan butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu. Kemudian kita lanjut. Dari Ibnu Al-Musayyib. Nah, di sini akan ana ambil dari kitabnya langsung atau dari teks Arabnya langsung dari kitabnya tadi, ya. Ana taruh di sini. Ya. Ana ambil dari riwayat Imam Al-Baihaqi, ya. Dengan sanadnya dari Sufyan, dari Abu Rabah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, bahwasanya annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri aktsara min raka'ataini yukthiru fiha ruku'. Bahwasanya Sa'id bin Al-Musayyib tabi'in melihat seorang pria salat setelah terbit fajar. Terbit fajar itu bukan tulu'us syams, beda. Tulu'ul fajar, terbit fajar shadiq, ya. Masuk waktu subuh, sebelum salat subuh. Kalau misalnya tulu'us syams mas, itu berarti udah pagi, udah selesai waktu sholat subuh itu ya. Sekarang tulu'us syams kira-kira jam 5.50 kali ya? Ya sekitar itu. 5.35. Ya sekitar itu ya. Itu tulu'us syams. Habis waktu subuh. Ini yaitu setelah terbit fajar, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh ya. Beliau melihat seseorang lebih salat sunnah lebih dari 2 rakaat setelah terbit fajar. Aktsar min rukain, lebih dari 2 rakaat. Ya, nambah lagi yukthiru fiha ruku' was sujud. Dan dia memperbanyak ruku' dan sujud di dalamnya, yaitu memperpanjang ruku'nya panjang, sujudnya panjang. Oke? Fanahahu. Kemudian Sa'id bin Musayyib melarang orang itu, "Udah, kamu jangan salat lagi." Orang itu kemudian terheran, "Ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad," yaitu Sa'id. Yu'adzibuni Allah 'ala shalah, apa kamu engkau melarang saya salat? Apakah Allah akan mengazab saya karena salat? Ngerti enggak di sini? Ya. Saya kan salat. Salat sunnah, masa saya dilarang salat sunnah? Emang Allah akan azab saya kalau saya salat sunnah begini? Maka kata Sa'id, "La, tidak. Walakin yu'adzibuka 'ala khilafis sunnah." Tetapi Allah akan menyiksamu karena kamu telah menyelisihi sunnah, yaitu tuntunan Nabi. Bagaimana tuntunan Nabi kita alaihissalam? Beliau sallallahu alaihi wasallam kalau setelah salat malam beliau tidur, setelah salat malam tidur biasa gitu. Sasarian. Ya kayak gini ya. Hah? Biasa tidur ya. Kalau enggak kayak gini, pokoknya tidur biasa lah yang nanti pas azan subuh bangun. Ya. Nah, kemudian beliau salat hanya 2 rakaat. Antara azan dan qomat ya, sebelum salat subuh. Ya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik dari dunia dan seisinya. 2 rakaat dan itu ringan. 2 rakaat dan itu salat yang ringan. Sampai dalam riwayat Aisyah sampai bertanya-tanya atau apakah beliau baca Fatihah atau enggak, saking apa? Saking cepat atau ringannya salat tersebut. Saking enggak kayak biasanya Rasulullah itu salat kan agak lama apalagi salat malam gitu kan. Ini tapi cepat banget. Cepat tapi tetap menunaikan hak-hak salat ya. 2 rakaat ya. Dan juga dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menafikan tidak ada salat setelah fajar kecuali 2 rakaat. Berarti dibatasi oleh beliau cuma 2 rakaat. Enggak, jangan lebih-lebihin. Oke? Okay? Nah, ternyata kasusnya ini rajul ini, pria ini salat lebih dari 2 rakaat dan panjang-panjang salatnya. Ya. Kalau kasus mungkin di Masjid Al-Ikhlas, ini Nurul Ikhlas apa namanya? Al-Ikhlas. Ya. Berapa menit kalau subuh? Ayo jemaah subuh. Jangan-jangan enggak salat subuh jemaah nih. 10 menit ya. Itu 10 menit masuk azan atau setelah azan 10 menit? Iya. Misalnya ada masih waktu azannya cepat 1 menit misalnya. 8 menit masih free itu, ya. Antum sudah datang ke masjid 8 menit, Mas. Wah, masih lama nih. Antum sholat cukup 2 rakaat, ikhwan. Ya, 2 rakaat. Dan itu sholatnya jangan kepanjangan, lama gitu, enggak usah. Karena Nabi selalu bermuadzabah dengan sholat ringan pada sholat sebelum subuh 2 rakaat, dan juga bacaannya umumnya di sholat itu qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Ya. Ikuti itu. Tapi pria ini berlebihan. Selain tidak hanya 2 rakaat, panjang ruku dan sujudnya. Ya. Maka Sa'id bin Al-Musayyib kemudian melarang. Orang itu heran karena tidak berilmu, kurang berilmu tapi semangatnya tinggi, dan jazakallahu khair atas semangatnya. Tetapi tidak cukup itu. Sampai bertanya, sebagaimana banyak orang-orang sekarang bertanya, loh ini Wahabi ini anti selawatan, ya kan? Gak nyambung. Kita bukan masalah selawatnya, bukan masalah selawat itu sesuatu yang disunahkan banget ya. Tapi tata caranya tuh loh, gitu kan? Gak usah pakai iya macam-macam gitu loh, gitu kan? Nah, maka bertanya. Ya wahai Abu Muhammad, apakah saya bakal diazab gara-gara ini sholat? Kok dilarang? Sebenarnya kata Said, bukan itu, sholat itu bagus, tetapi tata caramu menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi membatasi 2 rakaat saja, itu pun ringan. Begitu. Maka besok-besok ikhwan, kalau masih ada free space waktu, udah 2 rakaat sunnah qobliyah subuh, masih ada sekitar 6 menit misalnya. Atau di beberapa masjid yang menerapkan perhitungan waktu yang panjang karena alasan apa? Ketetapan waktu subuh ini terlalu dini ya. Akhirnya sampai 20 menit. Itu antum sholat 2 rakaat kira-kira 2 menit 30 detik lah. Masih ada 16 menitan misalnya. Ngapain antum? Coba kira-kira antum ngapain? Zikir, betul, zikir 16 menit itu antum bisa ngapalin Al-Qur'an setengah halaman itu insyaallah. Boleh enggak tuh? Ya boleh-boleh aja, karena ngapalin Qur'an, adapun ngapalin Qur'an mutlak. Tapi kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh muqayyad. Ya, dikaitkan dengan kewaktuan sebelum subuh. Dan juga dikaitkan dengan tata cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ngafalin Quran, metode itu silahkan bebas, asal tidak melawan atau tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Gitu ya. Jangan, jadi usahakan jangan tambah lagi. Jadi 4 rakaat, nanti 6 rakaat, 8 rakaat taraweh akhirnya. Ya, misal banyak gitu. Ya, nanti kalau antum ketemu ternyata di Al-Ikhlas ada Sa'id bin Al-Musayyib gimana? Ya, dilarang antum nanti. Nanya lagi antum, kenapa kok saya dilarang, emang saya bakal diazab di sholat? Dibilang gak ikut kajian ini ya, gak ikut kajian syarh sunnah ya, apa nih, usul sunnah ya, gitu kan. Begitu ya kawan ya. Jadi besok-besok ya 2 rakaat saja, dan tidak apa di rumah itu lebih baik. Baik, kemudian disebutkan di sini oleh Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari, syarh sunnah Al-Barbahari. Anda juga mengkaji syarh sunnah Al-Barbahari. Tadinya di sini mau dikaji syarh sunnah Al-Barbahari, tapi karena sudah ada di Masjid Hijau Cilangkap, ya, maka Anda tidak mengkaji satu kitab untuk pengajian lebih dari satu. Maka kita pakai syarah usul as-sunnah. Ya, sama-sama ahlu sunnah insyaAllah. Waspadalah kalian terhadap perkara-perkara baru dalam beragama. Tapi perkara baru ini kecil, karena bid'ah-bid'ah kecil itu, jadi bid'ah itu ada yang bid'ah kecil, bid'ah sughra dan bid'ah kubra. Ya. Bid'ah-bid'ah kecil itu jika sering dilakukan maka akan menjadi besar. Betul itu. Siapa yang meremehkan sedikit demi sedikit bid'ah, ya nggak apa-apalah bid'ah sedikit kecil-kecilan. Lama-lama ya jadi besaran, gitu kan? Karena kata mereka sedikit demi sedikit, lama-lama nambah sakit, gitu kan? Ah, lama-lama jadi bukit, ya kan? Begitu. Demikian pula setiap bid'ah yang diadakan dalam umat ini asal mulanya kecil, menyerupai kebenaran, istibah, ada syubhatnya. Lalu orang-orang yang masuk ke dalamnya menjadi, kemudian ia tidak bisa keluar darinya, sehingga hal itu seakan-akan menjadi suatu perkara agama yang harus ditaati, maka ia pun menyimpang dari jalan yang benar, bahkan bisa keluar dari Islam, bisa itu. Ya, karena ya Ahlus Sunnah tahu bid'ah itu sesat, tapi kan tetap aja setan pengen mengorek-ngorek ya, sedikit demi sedikit, ya perlahan-lahan. Apalagi sekarang-sekarang ini masa-masa tahun-tahun politik, nah itu tuh ya mulai tuh fitnah syubhatnya tuh banyaknya. Kemudian maka perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu, setiap orang yang kamu dengarkan ucapannya. Coba perhatikan, antum dengar siapa sekarang, hati-hati sama orang itu ya. Khususnya dari orang-orang yang hidup pada zaman antum. Zaman ini nasihat beliau itu di abad ke-4 Hijriah. Sekarang abad berapa sekarang? 15 Hijriah. 1440 15 Hijriah. Ya. Bisa dibilang 1000 tahun yang lalu beliau nasihatin itu. Ya, perhatikan orang yang kamu dengar ucapannya. Baik melalui kajian maupun melalui media sosial. Ya, baik melalui kajian maupun melalui media sosial. Bahkan melalui media sosial lebih dahsyat lagi, karena lebih instan dan lebih mudah diakses, bisa di-repeat, diulang, dikopas, di-screenshot. Ya enggak? Hanya klik tombol send ya, itu bisa tersebar ke banyak orang syubhatnya. Bisa itu, bahkan di media sosial lebih parah lagi. Atau sudah menjadi potongan-potongan klip-klip atau klip kajian yang mana satu menit betul, tapi syubhatnya bisa membuat kita sengsara hati kita sampai berjam-jam atau mungkin berhari-hari atau mungkin berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Ya. Jadi hati-hati. Kalau zaman itu tidak ada. Tidak ada media sosial. Sekarang masya Allah, di mana-mana jadi fitnah. Maka perhatikan itu, khususnya hidup di zaman kita sekarang, orang yang masih hidup berbicara ya, dan tidak hati-hati berbicara, maka janganlah kalian tergesa-gesa dan masuk ke dalamnya sehingga kalian bertanya dan meneliti terlebih dahulu. Apakah ada sahabat Nabi atau ulama, maksudnya ulama mengikuti jejak salaf, yang membicarakan perkara itu? Kemudian antum scan, antum search, antum lihat. Oh, ternyata ada di antara salaf yang berkata seperti itu. Maka amini. Tapi kalau salaf tidak ada yang berkata seperti itu, ya di sini lihat, maka jika kamu mendapatkan sebuah atsar atau riwayat dari mereka yang membenarkannya, maka bertamassuklah dengan itu. Berpegang teguhlah dengannya dan jangan meninggalkannya. Jangan pula memilih jalan selainnya, karena kelak kamu akan jatuh ke dalam api neraka di akhirat nanti. Ya. Nah sekarang fitnah itu seperti setiap hari. Fitnah berupa musibah terjadi misal di Palu, Donggala dan semisalnya. Fitnah juga terjadi di kalangan oportunis yang mereka memanfaatkan bencana orang ya untuk meraup keuntungan. Ada. Fitnah pun terjadi di kita-kita yang cuma bisa komentar. Bisa itu. Komentar aja. Semua dikomentarin. Penjarahan dikomentarin. Pemerintahannya dikomentarin, ya presiden dikomentarin, Pak presiden nggak tahu apa-apa dikomentarin, ini gara-gara presiden ini, ya kemudian apalagi yang dikomentarin, ya iya, pokoknya apapun dikomentarin, kemudian ketika layar HP-nya udah meredup, baterai habis dikomentarin juga, semuanya dikomentarin, iya, semuanya dikomentarin, karena banyak dari sekarang orang tidak memfilter mulutnya dan tidak mengekang jemarinya, menahan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Atau seseorang itu tidak berpikir apakah kalimat yang dikeluarkannya ini akan membuatnya bahagia di akhirat atau membuatnya sengsara. Enggak berpikir begitu. Yang difikirkan yang penting saya berpendapat, dengerin saya gitu. Semua orang pengen didengar dan pengen di like. Iya. Karena rata-rata di media sosial adanya tombol like, enggak ada tombol dislike. Coba kalau ada tombol dislike, kecuali di YouTube ya, iya, pasti banyak yang dibawa ke perasaan. Ya. Makin parah zaman ini kalau misalnya semua orang menyatakan dislike-nya, protesnya, semua orang saling protes satu sama lain. Iya, begitu ya kawan sekalian. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata, tidak ada alasan bagi siapapun dalam kesesatan yang dilakukannya sedang dia mengiranya sebagai petunjuk setelah jelas baginya sunnah. Maksudnya pelajaran yang benar sudah ada, dia tetap memilih yang menyimpang. Ya. Tapi mengiranya itu petunjuk, Tuh kayak sekarang juga banyak seperti ini yang menzahirkan penyimpangan, ya, yang balik lagi ke joget. Baru tadi di YouTube saya nggak ngeliat jogetannya, nggak, cuman ada apa namanya gambarnya di YouTube apa lagi bertingkah gitu, yang katanya juga dulu katanya mendekat kepada sunnah, akhirnya kemudian kembali lagi karena masalah syubhat. Syubhatnya apa? Mungkin syubhat duit atau apa, ya. Semoga Allah menyelamatkan kembali beliau ini, ya. Siapa yang masih kayak gitu, ya? Padahal udah jelas kebenaran baginya. Betapa banyak orang yang meninggalkan pengajian sunnah. Karena apa? Katanya, wah keras bro, banyak tahzirannya. Ustadz-ustadz favorit saya ditahzir. Orang sekarang, terutama orang pergerakan, orang yang banyak syubhat di hatinya karena dipelihara, itu punya trik bagus itu untuk membelokkan dari kebenaran. Gimana triknya? Ketika ada nasihat, belokin ke masalah cara menasihatinya, bukan ke core nasihatnya. Paham gak? Antum nasihatin pula, akhi itaqillah ini bid'ah, jangan. Wah, yang benar dong, ngasih tahu. Pakai adab dong, ngasih tahu. Masalah adab ada sendiri. Kita ngomongin sekarang ini sesat, ini salah. Wah, jangan gitu, enggak beradab itu namanya. Harus punya adab, akhlak dalam menyampaikan itu, terus ngomongnya. Akhirnya apa? Itu adalah bisikan syaitan dan talbis iblis supaya kebenaran itu terkamuflase, terdistorsi dan kabur. Orang-orang kemudian enggak menyimak pembahasan sebenarnya. Yang disimak apa? Yaitu cara membahasnya. Kalau misalnya kita mau pakai adab yang benar pun, ada cara lain mereka untuk membelokkan dari tema sebenarnya. Ya misalnya kita bilang, afwan akhi, da'i tersebut itu kan datang ke kuburan minta sama mayit kuburan, itu kan enggak benar akhi. Ya astagfirullahaladzim, kita kan sama muslim, enggak boleh gitu, kita harus punya akhlak terhadap sama muslim. Saya enggak ngomongin akhlak, ini orang enggak benar. Wah astagfirullahaladzim, kita enggak boleh merasa paling benar, enggak boleh kayak iblis, ana khairu minhu, itu masalah lain. Ya, saya ngomong ini nih ke kuburan, dia nih ngambil, astagfirullahaladzim. Iya kan? Tuh lihat tuh. Jadi core pembahasan, inti pembahasan enggak dikenain. Kenapa? Itulah setan. Itulah setan untuk mengaburkan dari pembahasan sebenarnya. Dikamuflase, dibuat di-covery dengan harus beradab, adab harus beradab kita. Astagfirullahaladzim, enggak boleh kita merasa sombong. Jangan merasa paling benar. Tuh kan? Kelihatannya bagi orang awam, kelihatannya siapa yang benar sekarang? Yang dinasehatin yang kelihatannya benar. Yang nasehatin nih, wah ngawur sama muslim kayak gitu. Itu kiai itu ngawur ente. Beradab. Ente siapa ente? Lulusan mana ente? Baru gelar belakang langsung ceramah LC aja kayak gitu. Itu orang tokoh itu. Itaqillah. Oh, yang harus di sayang kena itaqillah sekarang. Iya. Jadi kebalik. Ya, sekarang yang benar yang dimarginalkan, yang disudutkan. Itulah syaitan yang punya gitu. Bukankah dulu iblis, ya, ketika merayu-rayu Nabi Adam alaihi salam, ya, menamakan pohon yang dilarang, wala taqrab hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua dekati. Dekati aja jangan, apalagi dimakan itu buah, ya. Dekati aja enggak boleh, apalagi dimakan, ya kan? Wala taqrabu zina. Dekati aja jangan, apalagi berzina enggak boleh, ya kan? Dilarang sama Allah mendekat dari pohon itu. Kemudian iblis merayap datang, kemudian ya membisikkan, ya ditalbis, ya itu kalau misalnya kamu makan itu pohon, itu kamu bakal abadi di surga. Enak gak abadi di surga? Siapa yang gak mau? Kan enak, ya, sama istrinya pula abadi di surga enak. Sampai kemudian waqasama huma inni lakuma laminan nasihin, sampai bersumpah iblis betul-betul, aku ini sebenarnya pengen nasihatin kamu tuh. Kalau misalnya cerita ini kelihatan, siapa yang salah? Enggak ada yang salah. Iblis mau pengen nasihatin itu, menasihati supaya dapat kebaikan. Itu iblis tuh. Dalam hati itu, wah, ayo lo, ayo lo. Ya, tapi saya tuh pengen nasihatin kamu, ya. Begitu juga dalam talbis lainnya. Seperti yang tadi, ya. Kita yang ngomongin yang benar, afwan akhi, ini bid'ah, enggak ada iniannya dalam syariat Islam, ya. Kemudian kita yang kena akhirnya. Astaghfirullahaladzim. Nah, itu istighfar, ya. Mudah-mudahan diampuni Allah sih memang. Ya astagfirullahaladzim, jangan merasa paling benar akhi. Antum apakah sudah banyak beramal untuk umat ini? Nah akan repot kalau gitu. Kita tuh harus banyak amal dulu, harus sedekah sampai rumah disedekahin dulu, baru mereka percaya kalau ini bid'ah. Begitu, itulah syaitan. Bukan core pembahasannya, bukan. Pembahasan dan dalil bukan itu yang mereka pandang. Dan itu banyak orang-orang pergerakan yang seperti itu. Orang-orang pergerakan terutama subhatnya itu kemudian dibelokin ke adab, dibelokin ke akhlak, sementara materi salafiyahnya enggak dipandang. Ya, kemudian memprovokasi orang, ini nih orang enggak benar nih akhlaknya dalam menasihati ini, gitu. Giliran ada dai kemudian sesat, gini, wah, sesat, ngejek ini, ngejek sahabat, ngejek itu, dibela. Tapi ada orang yang membela sahabat, membela Nabi, dicela. Ah, ini sebenarnya bela siapa ini orang nih? Ya, begitu kan ikhwan sekalian ya. Nah, Masya Allah, dalam satu masjid ada beragam azan. Ini muhdats ini, sesuatu yang tidak ada ini. Ya. Baik, kita azan dulu mungkin? Udah waktunya? Baik, ba'da isya insyaallah sedikit kita akan lanjut. Wassallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah wa 'ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'd. Dalam kitab Al-Bid'ah wa Nahyu wa Anha oleh Ibnu Waddah, suatu kitab tentang kebid'ahan tapi dengan adanya sanad-sanad dan riwayat dari salaf, ya. Dan Anda mencari di kitabnya kemudian menemukannya, alhamdulillah. Ini suatu hal yang bisa kita ambil manfaatnya insyaallah ta'ala. Allah, ana lupa menulisnya di sini. Lupa ana menulisnya di sini. Di sini Ibnu Waddah mengeluarkan dengan sanad yang rijalnya thiqat dari Abu Uthman An-Nahdi, beliau berkata, ceritanya seorang amil, dalam kitab ditulis amil. Amil diterjemahkan di sini sebagai pegawai. Pegawainya Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab ini khalifah. Khalifah Amirul Mukminin, pemimpin untuk siapapun muslimin di muka bumi ini ketika itu. Nah, beliau memiliki beberapa ummal. Pegawainya Umar itu rata-rata adalah para gubernur di daerah-daerah, ya. Nah, kemudian di sini ada diceritakan gubernur tersebut menulis laporan kepada Umar bin Al-Khattab. Jadi kalau ada apa-apa memang gubernur itu ngelapor ke Amirul Mukminin. Apa laporannya? Di sini ada sekelompok kaum yang berkumpul dan berdoa untuk kaum muslimin dan pemimpin muslimin. Berkumpul dan berdoa, ya, untuk kaum muslimin dan pemimpin muslimin. Maka Umar pun menulis surat balasan kepada gubernur tersebut. Datanglah engkau dan juga mereka, datangin semuanya. Maka gubernur itu pun datang. Setelah gubernur itu datang, Umar berkata kepada pengawalnya, tolong siapkan cambuk, ya. Maka ketika para ahli doa itu tersebut masuk menghadap Umar, beliau pun mencambuk pemimpin doa mereka ini dengan keras. Paham di sini maksudnya? Kalau Umar bin Al-Khattab mungkin hidup di zaman sekarang, bakal banyak para tukang doa yang kena cambuk, ya. Kemudian para tukang doa itu kan bilang, adabnya mana wahai Umar? Nah. Atau bilang, inikah jalan salaf? Ah, mulai gitu, ya. Padahal inilah salaf, ya enggak? Ya, gitu. Itukah cara salaf? Ya ini salaf. Umar bin Al-Khattab seberapa salaf? Beliaulah di antara salaf kita, ya kan? Akhlaknya mana? Ya itulah akhlaknya Umar sebagai pemimpin dan ulama, ya kan? Kalau kita refleksikan zaman sekarang, ya, ya begitu. Jadi kesalahannya di mana? Mendoakan kaum muslimin dan pemimpin muslimin, bagus nggak tuh? Bagus. Bagus banget. Bahkan semua nabi itu Mereka mendoakan dari Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam. Lihat di surat Nuh, akhir-akhirnya mendoakan kaum muslimin, mukminin. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim mendoakan kaum mukminin. Nabi Muhammad SAW mendoakan kaum mukminin. Dan kita diperintahkan, dan salaf kita pun mengajarkan kita untuk mendoakan pemimpin-pemimpin. Ya. Dengan segala jajarannya kita doakan supaya mereka dapat hidayah, supaya mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menginginkan kebaikan. Tetapi di siang diingkari oleh Umar bin Al-Khattab adalah caranya, yaitu ngumpul doa bareng, itu yang tidak disetujui. Dan beliau ini salaf, Umar bin Al-Khattab, ya begitu. Beliau mengkritik keras gitu. Kemudian orang-orang yang ahli bid'ah hasanah bilang, bukannya Umar bin Al-Khattab pernah bilang ni'matul bid'ah hadihi, sebaik-baik, bagus-bagus bid'ah tuh ini, yaitu sholat taraweh berjamaah. Tuh yang lebih suka ke bid'ah hasanah dengan alasan pakai Umar bin Al-Khattab. Kalau emang begitu pakai, kalau memang mau mengikuti Umar bin Al-Khattab, jangan di lafal itu doang, itu pun masih ada penjelasannya. Tapi di sini juga ikut. Ya, jangan ikut pas lagi enaknya, pas bisa dijadikan sebagai dalih untuk melancarkan bid'ah hasanah. Tuh Umar bin Al-Khattab aja bilang ini sebaik-baik bid'ah, berarti ada bid'ah yang baik. Nah, ini buktinya. Berkumpul dan berdoa untuk kaum muslimin dan pemimpin muslimin ini baik gak? Baik, cuman kebid'ahannya di mana? Ngumpul bareng dan doa bareng. Dan itu Umar bin Al-Khattab mecut mereka, bukan cuman ditahzir, dipecut. Dan yang dipecut imamnya, pemimpinnya. Allahumma shalli alaihi, shallu ala nabi. Dipecut sama Umar. Jangan macam-macam ente. Kalau mau sholat, sholat aja sana. Gak usah pakai bareng-bareng kayak gitu. Apalagi pakai musik-musikan, gak usah. Gitu kan? Kalau kalau kita refleksikan benar ya. Kalau kita mau tidak bermain-main dalam beragama, ikuti para salaf kita. Tapi kalau mau inovatif, itu gak bakal tiada henti. Pasti gak ada hentinya. Akan terus berjalan inovasi yang baru. Iya gak? Makin ada terus tuh inovasi itu. Dalam beragama, makin ada. Ketika tidak ada rem, pakemnya mana, gak ada standar. Semua silahkan berbicara, silahkan berbuat, yang penting dianggap baik. Orang biasanya nganggap baik kalau ada dunianya, itu baru nganggap baik. Begitu kan? Makanya kajian-kajian, orang kalau udah biasa ke taklim atau kajian yang ada makanan, sekali ada kajian gak ada makanan, boh, besok-besok gue gak mau lagi kesana bro. Kenapa? Laper. Ini nyari pahala apa nyari makan? Gitu kan? Baik, kemudian Imam Darul Hijrah Imam Malik radhiyallahu rahimahullah berkata, barang siapa membuat perkara baru dalam urusan umat ini yang tidak pernah berada di atasnya generasi pertama umat ini, maka ia telah mengira bahwa Rasulullah SAW telah berkhianat dalam menyampaikan risalah Allah, walaupun enggak sadar dia mengira seperti itu. Karena Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmat kalian, dan telah kuridhai Islam menjadi agama kalian. Maka perkara-perkara yang bukan termasuk urusan agama pada waktu itu juga bukan termasuk urusan agama pula pada zaman sekarang ini. Kalau dulu gak ada, ya sekarang sebenarnya gak ada juga sebenarnya. Cuma kenapa kok sekarang ada? Karena diada-adakan, maka jadi ada. Iya gak? Sesuatu kalau gak ada, diadain jadi ada gak? Ada. Kalau enggak diadain, enggak ada. Tapi diadain lagi, ada. Kenapa ada? Karena diadain gitu kan. Maka berarti yang mengadakan ini berarti mengada-ada. Makanya jadi ada. Coba kalau misalnya ditiadakan, maka tidak akan ada. Ya, itu muter-muter sebenarnya ini itu aja gitu kan. Keadaan akhir umat ini tidaklah menjadi baik kecuali dengan apa yang membuat generasi pertama umat ini menjadi baik, gitu kan? Jadi kita harus ikut siapa? Ikut salaf kita semampunya, ya. Semampunya maksudnya maksimal. Kemudian ditanya Imam Malik oleh seseorang, wahai Abu Abdullah, dari manakah aku memulai ihram? Nah, ini kan ada beberapa tempat mau mulai ihram dari mana? Apakah antum dari Madinah atau dari Yaman atau dari mana? Nah, di sini mulai ihram kan itu kan Imam Malik dari Madinah. Maka ditanya, aku memulai ihram dari mana nih? Maka kata Imam Malik, dari Dzulhulaifah, di mana Rasulullah SAW memulai ihram. Coba antum kalau misalnya ikut umrah, biasanya kan biasanya enggak selalu touringnya ke Madinah dulu ya, Madinah dulu ya. Terus nanti kemudian kan ke Mekah ya. Habis Madinah jangan ke Turki dulu, capek ya. Madinah, Turki, ke Mekah. Wah, itu habis ongkos itu. Madinah kemudian kan mungkin pertama turun di Riyadh atau di Jeddah atau di mana gitu kan, kemudian ke Madinah. Madinah kemudian ihramnya menuju ke Mekah kan. Di mana ihramnya? Di Dzulhulaifah. Sebagian sudah mulai pakai pakaian ihram ketika masih di Madinah supaya enggak repot nanti pas turun, ya. Di Dzulhulaifah itu memulai ihram. Tapi orang itu bilang, aku ingin memulai ihram maksudnya memulai berpakaian ihram dari Masjid Nabawi, dari sisi kuburan. Paham enggak, ikhwan? Jadi kan masih di Madinah nih. Saya mau memulai ihram dari Madinah tapi dikhususkan, bukan karena apa-apa. Ada sisi ibadahnya, ada sisi ta'abbudnya, ada sisi pendekatannya, yaitu memulai ihram dari Masjid Nabawi dari sisi kuburan. Maka Imam Malik berkata kepadanya, jangan kamu lakukan itu karena aku takut terjadi fitnah pada dirimu. Lalu ia bertanya, fitnah apa yang akan terjadi dalam hal ini? Ini kan hanya jarak beberapa mil saja yang saya tambahkan, gitu. Biasanya kan orang-orang yang membela kebid'ahan itu selalu ada lafal kan di alasannya. Kan? Nah, kan? Kan? Tapi kan? Nah, kan ada tapi kan. Iya. Tapi kan? Nah, begitu kan? Nah, kan lagi. Ya, tapi bukan ana itu ya. Iya. Itu bid'ah. Tapi kan? Nah, ada tapi kan. Tapi kan biasanya kalau sebelum tapi itu jelek. Tapi setelah ada tapi jadi bagus. Iya, jadi yang bagus aja yang dilihatnya. Ambil sisi positifnya, bro. Jangan negatif mulu ngomongnya, gitu. Ya, tuh pusing tuh kalau digituin sama orang tuh. Jadi kalau ada tapi, kita lihat sebelum dan setelahnya. Kalau setelah lafal tapi itu baik, maka pasti dinilai baik. Kalau setelah tapi itu buruk, maka akan dinilai buruk. Misal coba, antum tuh rajin, tapi bahlul. Kira-kira gimana? Orang mikirnya bahlulnya kan? Iya, rajinnya ya itu urusan nanti. Bahlulnya ini karena ada setelah tapi. Kalau dibilang antum tuh bahlul, tapi antum rajin, masya Allah, ya tetap aja bahlul kan? Tetap aja. Tapi kan karena ada tapi rajin, berarti kan ada positifnya gitu kan? Begitu. Ini bid'ah, memang betul ini nggak ada contohnya dari Nabi, tapi kan ini bagus akhi. Nah, mulai. Iya juga ya, bagus juga ya. Ngapain juga saya membida-bidakan, kan itu bagus ya. Ah, mulai itu, jadinya subhat. Jadinya subhat. Nah, di sini Imam Malik kan kuat, beliau tuh punya ilmu. Dibilang fitnah apa sih yang bakal terjadi wahai Imam Malik? Ini kan cuman jarak beberapa mil saja saya tambahkan. Ya, sebelum Dzulhulaifah kan pas lagi di Madinah, saya di samping kuburan Nabi itu saya memulai pakai ihram di situ saya memulai. Maka kata Imam Malik, fitnah apakah yang lebih besar daripada kamu mengira bahwa dirimu telah sampai pada sebuah keutamaan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya begini, kamu nanya fitnah apa yang bakal menimpamu kalau kamu lakukan itu. Apalagi fitnah yang lebih besar daripada kamu tuh ngerasa seolah-olah lebih pinter dari Rasulullah, lebih utama dari Rasulullah. Rasulullah aja makhluk paling utama di sisi Allah, itu memulai dari Dzulhulaifah. Lah kamu kok mengkhususkan dari kuburan Nabi? Bukan karena masalah apa-apa, tapi karena antum khususkan tuh dari kuburan Nabi. Emang antum tahu dari mana itu sunnah itu? Antum lebih pintar tak daripada Rasulullah? Gitu maksudnya. Maka sesungguhnya aku telah mendengar firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Hati-hati itu. Kalau enggak dapat fitnah, cobaan, ujian berikutnya dan syubhat itu fitnah. Syubhat itu fitnah, maka jangan didekati atau bahkan ditimpa azab yang pedih di akhirat nanti. A'udzubillah. Al-Hafidz Al-Isma'idi wafat pada tahun 371 ya, dalam kitabnya I'tiqad A'immatul Hadis. Anak kalau tidak salah ini kitab pernah dibahas khatam oleh Ustaz Abdul Rahman Thaib, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah coba cari di YouTube ya, kitab I'tiqad A'immatul Hadis atau I'tiqad Ashabul Hadis ya. Ala kulli hal, imam-imam hadis berpendapat wajibnya menjauhi bid'ah dan dosa-dosa, menahan diri dari gangguan serta meninggalkan ghibah. Kita jangan berbuat bid'ah, jangan berbuat dosa, tahan lisan dari ghibah, kecuali kepada orang yang menampakkan bid'ah dan ia menyerukan kepada bid'ah, maka membicarakan kejelekan mereka, jadi kejelekan kebid'ahan dan apa yang mereka tawarkan dari bid'ah itu ya, bukan kejelekan pribadi ya, membicarakan kejelekan mereka bukan termasuk dari ghibah yang diharamkan. Yaitu perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita bicara ada dai yang memang menyerukan ke akidah yang menyimpang, terang-terangan di kajian, antum kemudian mengatakan ke teman-teman, jangan ikuti beliau ya akhi, beliau dolmudil. Apa dolmudil? Bukan bahasa Jawa itu, bukan dolmudil, dol mudil, sesat dan menyesatkan. Apa artinya? Ya itu sesat dan menyesatkan, kamu udah kasih tahu ya. Antum boleh enggak bilang gitu? Kalau antum tahu itu memang sesat menyesatkan, silakan bilang gitu ke teman-teman. Itu bukan ghibah yang terlarang, bahkan itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang wajib ada pada umat, darurat untuk diketahui umat akan penyimpangan fulan yang disebarluaskan. Beda kalau dia menyimpang sendiri, bukan guru, bukan siapa-siapa, dan enggak ngajarin siapa-siapa. Paling ngajar istrinya doang. Kita enggak tahu, enggak usah diomongin, atau aib pribadinya, ya. Tapi kalau misalnya diajarkan di majelis kesesatannya dan sengaja itu dan bahkan berkali-kali, maka udah enggak ada lagi kehormatan terhadap ilmunya ini. Begitu ikhwan sekalian, ya. Baik, cukup insyaallah sudah selesai untuk bab atau tema kedua ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wassalamu ala sayyidina mursalin. Amma. Baik, ada lagi yang bisa ditanya? Ada yang ditanya? Enggak ada kertas nih, berarti kita cukupan. Iya. Nanya, mau nanya, ya silakan. Terkait dengan penyebutan satu bid'ah, ahlu bid'ah. Itu seperti apa gitu? Batasan-batasannya seseorang ahlu bid'ah, seorang Islam. Oh, iya. Seseorang sebenarnya disebut mubtadi' atau ahlul bid'ah. Setiap orang yang berbuat bid'ah maka dia mubtadi, cuma untuk menjulukinya sebagai ahlul bid'ah atau mubtadi itu perlu diklasifikasi lagi apa kebid'ahan yang dia lakukan. Apakah dia hanya sekali melakukan kebid'ahan itu dan yang dilakukan dari kebid'ahan itu bid'ah juz'iyah atau bid'ah kulliyah. Bid'ah kulliyah itu kebid'ahan yang bisa bercabang-cabang, yang mana itu kebid'ahan besar dalam masalah akidah misalnya, ya, kebid'ahan yang berupa misal meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya sebagian ada orang ustaz, bahkan ini enggak apa-apa diomongin ya, ustaz meyakini bahwasanya kalau dia kemana-mana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dia, mengawasi dia, dia mau buang sampah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada, hey, tong jangan buang sampah gitu. Ya, ini bid'ah bukan? Jelas ini bid'ah dalam masalah akidah bukan? Akidah. Penyimpangan bahkan menjurus kepada kesyirikan. Taib, ini kita sebut ahlul bid'ah enggak kayak gini? Ahlul bid'ah. Kenapa? Karena ini pertama dalam masalah akidah. Dan juga masalah itu akan bercabang ke kesyirikan nanti. Ke kesyirikan, ke beramal bukan karena Allah tapi karena enggak enakan sama sosok the so called nabi gitu. Apa? Yang dia sebut sebagai nabi. Karena klaimnya dari awal kita boleh untuk menghadirkan perasaan bahwasanya nabi itu melihat kita, maka akan ada tuh. Iya, siapa itu coba yang ada? Nabi atau jin? Jin. Cuman enggak apa-apa, anggap aja nabi. Ini ngawur ini namanya. Ya. Ngawur. Lah terus kalau misalnya emang umatnya nabi beliau doang, enggak ada yang lain. Kok beliau doang yang dititeni gitu loh bahasa Jawanya. Yang dipantau, yang dilihatin cuma beliau doang. Sementara para wali-wali lainnya ya. Ya, para wali lainnya itu enggak dilihatin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Sampai mau buang sampah aja ditahzir sama nabi tersebut. Jangan buang sampah sembarangan, masyaallah. Luar biasa ini. Ana selama ini ya, dan kita semua ikhwan beribadah senangis-nangis apapun, enggak ada tuh yang datang nyegat jangan buang sampah sembarangan. Enggak ada. Tapi ini masyaallah. Ini kebid'ahan bersifat akidah dan bisa bersifat kuliah karena bercabang banyak nantinya. Ini ahli bid'ah. Tapi kalau misalnya bid'ah tersebut juz'iyah atau amaliyah yang memang terkesan ringan, seperti misalnya ada khilaf dalam masalah apa namanya? Apa nih? Kalau lagi pedagang ini duit ini. Nah, antum mikir tasbih, ibadah terus pikiran antum, masya Allah, bagus. Tasbih, biji tasbih. Ya, anda bisa menyebutkan riwayat Ad-Darimi dari Ibnu Mas'ud pengingkaran terhadap ini, ya, seperti, tapi enggak usah, waktunya sempit. Ini para masyayikh sebagian mengatakan bid'ah. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan tidak. Maka kadang-kadang perkara bid'ah atau tidak kadang-kadang khilaf, ya. Kadang-kadang, tapi itu hal yang bukan hal yang besar, ya, hal yang kecil seperti itu. Taib, antum melihat ada orang pakai tasbih, langsung enggak antum cap dia mubtadi? Enggak bisa kan? Kenapa? Karena hal ini mungkin dia enggak tahu, atau ini hal yang kecil. Ini termasuk bid'ah sughra, bukan bid'ah kubra, ya. Atau misalnya masalah sutrah. Sutrah yang di sini pakai sutrah buatan enggak? Hah? Ya. Tuh, antum. Sebagian ulama mengatakan itu bid'ah loh. Ya. Ayo. Ayo, berarti ayo loh. Ah. Ayo DKM, panitia, kena kan? Makanya dah tadi di situ takut kena. Nah, itu kan sebagian ulama mengatakan pihak masjid yang mengadakan sutra, ada yang mengatakan itu boleh, ada yang mengatakan itu takalluf, tadi tidak sampai mengatakan itu bid'ah. Takalluf itu artinya apa ya? Makso kalau bahasa Jawanya. Ya, memaksa banget sih gitu. Atau yang ketiga, ada yang mengatakan bid'ah sebagian ulama, ya. Tapi antum pilih yang mana? Coba DKM pilih yang mana? Coba pilih yang bid'ah coba. Bukan bid'ah lah ya, pastinya ngomong kayak gitu ya. DKM gitu kan. Panitia kajian. Masa membid'ahkan diri sendiri? Enggak mungkin. Ya kan? Itu gimana kira-kira? Itu kalaupun misal-misal saja kita bilang itu bid'ah. Apakah itu bid'ah kuliah yang akan bercabang kepada maksudnya pemahaman atau apa? Enggak. Dia bid'ah juz'iyah, amaliyah. Maka yang seperti kalau ada masjid yang ada seperti, kalaupun kita meyakini itu bid'ah, enggak bisa kita bilang ini DKM tadi, ini masjid ahlu bid'ah, waspada terhadap kajian di sana. Iya. Udah di atasnya enggak jadi-jadi misalnya. Begitu, ya. Ini masjid apa nih? Nah, ini tuh jangan kayak gitu. Apa yang bercanda ya? Antum jangan dibawa perasaan ya. Bercanda aja. Tapi begitu ya. Jadi itu kalau bid'ah yang sughra juz'iyah, maka enggak melazimkan langsung orang itu menjadi kita golongkan mubtadi ahlu bid'ah, kecuali kalau kita udah menyatakan afwan ini kebid'ahan, ini dalilnya, ini hujahnya, enggak ada sunnahnya dan seterusnya, dia sorohatan melawan antum, maka khalas dia ahlu bid'ah. Iya, siapapun itu, walaupun keluarga sendiri ya. Taib. Tadi mau nanya? Iya, mau nanya. Mau sutra tadi ya? Bukan? Bukan, ayo. Iya. Kan tadi dibahas masalah ghibah atau secara langsung terhadap dai atau yang sedang memberikan ilmu, misalkan seperti itu, apakah secara langsung boleh karena ada jamaahnya banyak, misalkan kita langsung berdiri, itu nggak boleh itu, misalkan gitu. Yeah. Apakah bisa seperti itu? Baik, yang namanya nasihat itu kita melihat dalam masalah maslahat dan mafsadatnya. Kalau misalnya dengan cara seperti itu, baik di zaman sekarang atau di zaman dulu, ya, itu tidak akan memberikan maslahat. Bahkan justru kalau kena kamera, ketangkap kamera, maka mafsadatnya lebih besar lagi. Coba misalnya, ustaz lagi ngajar, salah mengajarkan kebid'ahan. Tiba-tiba diri, afwan ustaz, ittaqillah, takutlah ustaz kepada Allah. Janganlah begini, itu adalah kebid'ahan. Bahkan ini. Itu memang bagus seperti itu, cuman lihat mafsadatnya dengan maslahatnya coba. Apakah orang akan kemudian ikut antum? Enggak bakal. Orang justru bakal anti terhadap antum lama-lama. Akhirnya malah makin tidak simpatik malah. Ya. Iya, karena bukan konteks yang tepat untuk menyatakan itu di depan langsung, kecuali kalau berduaan atau pas ustadznya bareng DKM atau panitia boleh tuh. Tapi kalau depan jemaah, jemaah kan datang karena fans sama ustadz ini. Antum diri kemudian afwan ustaz, interupsi ustaz, ittaqillah ustaz, masya Allah, jazakallah khairah, ustaz telah menyatakan gini-gini bid'ah, ini salah ustaz, ittaqillah, ya. Kemudian kira-kira para jemaah gimana? Kalau jemaahnya ahlus sunnah, mereka diam. Kalau jemaahnya ahlul bid'ah, gimana pak? Iya. antum gak pulang. Iya, iya. Gak pulang antum. Langsung nginep, ya. Langsung nginep antum bermalam di malam pertama di alam kubur, ya. Udah gak ada lagi sisanya udah. Itu. Tapi di daerah anak-anak diceritain oleh seorang rekan dari sebuah TV, karena kita ngajar di situ juga, taklim di situ juga. Itu beliau juga ada pengurusan kajian di daerah Kemayoran, ya. Itu cuman dari semua jemaah imamnya doang yang antipati terhadap dakwah sunnah. Imamnya fanatik banget, ya. Di suatu kajian, lupa ustadznya siapa namanya, kajian, ya, kajian sunnah, alhamdulillah. Itu imamnya datang kemudian langsung diinterupsi, dimarahin ustadznya di depan para jemaah. Jemaahnya ikhwan semua, jemaah ikhwan semua seperti teman-teman ini, ikhwan antum. Wow, diomelin. Apakah ustadz ini bid'ah, itu bid'ah? Apakah ustadz lebih pinter daripada, disebutin nama seorang keturunan Nabi Adam, ya, disebutin. Antum lebih pinter ustadz daripada itu. Itu aja gak bilang bid'ah, antum bilang bid'ah. Itu di tengah pengajian lagi ngomong, ustadznya dipotong kayak gitu. Karena ini ahlu sunnah, mereka sabar, ya. Sambil mikir, pada mikir, coba kalau gue ahli bid'ah, bakal hancur nih. Iya. Tapi dia, mereka diam aja, sabar, sabar, tabah. Karena bentar lagi juga insyaallah, ya, banyak. Iya, itu makin banyak orang yang datang karena tertarik dengan sunnah. Tapi emang orang itu gak terima, karena merasa sepuh dan seterusnya. Begitu, ya. Udah terjawab belum kira-kira pertanyaan? Udah, ya, insyaallah. Ya, begitulah. Anda mau bertanya mengenai isbal. Anda pernah mendengarkan guru di tempat kuliah Anda mengenai isbal. Yang tidak masalah isbal asalkan tidak sombong. Setelah itu Anda mencoba meluruskan dengan menyampaikan bahwa isbal itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Apakah sikap Anda ini salah jika ingin meluruskan masalah ini agar teman-teman yang kita, agar teman-teman yang lain tidak terkena syubhat? Anda masih awam mengenai masalah ilmu agama, namun Anda mengetahui ilmu mengenai isbal ini. Adakah Anda harus diam dan membiarkannya? Bagaimana sikap Anda yang harus Anda ambil, Ustaz? Yakin antum punya ilmu tentang isbal? Kalau antum punya ilmu tentang isbal, antum harus tahu bahwasanya banyak dari ulama pun dalam mazhab itu mereka pun memahami seperti pemahaman orang ini. Itu yang perlu tahu dulu, ya. Bahwasanya ini khilaf di antara ulama, meskipun kita mengambil pendapat bahwasanya isbal itu haram secara mutlak, sombong atau tidak sombong, karena isbal itu, ya, dalam suatu hadis yang sahih juga, Anda lupa riwayat siapa, tidak ingat, itu adalah kesombongan gitu. Siapa yang isbal maka itu kesombongan. Siapa yang menjulurkan kainnya ke bawah mata kaki, maka itu kesombongan. Tapi banyak dari ulama, ya, memahami bahwasanya isbal haram ketika sombong, makruh ketika tidak disertai kesombongan. Itu dulu yang harus diketahui. Karena kalau misalnya kemudian antum berusaha luruskan dan antum tidak mengetahui khilaf itu, teman antum nanti bakal menjulurkan ke antum dokumentasi tentang perkataan ulama-ulama mazhab yang masyhur mengenai ini. Antum bakal melongo di situ. Buh, ternyata banyak ulama yang ini. Nah, itu. Maka kalimat antum meluruskan ini, tolong diluruskan dulu ilmu antum tentang ini. Itu dulu. Anda bukannya pro dengan yang isbal, tentu saja enggak. Anda mengajak untuk tidak isbal sesuai dengan Rasulullah SAW bersabda, "Ma asbala fil ka'baini fahu finnar." Yang melewati ka'bain, yaitu dua mata kaki, tempatnya di neraka. Ya. Dan Abdullah bin Mas'ud pernah melarang seorang turunkan kainnya, irfa, angkat itu kain. Orang itu kemudian ngelawan Ibnu Mas'ud. "Wahai Ibnu Mas'ud, wa anta kadzalik irfa, wahai Ibnu Mas'ud, engkau juga tolong angkat." Jadi Ibnu Mas'ud juga isbal. Ya, tapi isbalnya Ibnu Mas'ud ini kemudian dibilang oleh ana ini kecil betisnya, sementara ana imam. Coba gimana kalau antum punya imam, sholat di belakang imam, betisnya kecil, ngelihatnya aja udah ngakak antum. Kira-kira gimana? Khusyuk nggak tuh jadinya? Orang pada ngeremehin imam jadinya. Jadi ini ada maslahat yang penting darurat beliau imam. Ya, selesai cerita Umar mendengar kisah itu, maka Umar bilang, biar aku penggal itu lehernya. Ibnu Mas'ud dilawan sama orang ini gitu. Tapi tetap hukumnya apa? Haram. Ibnu Mas'ud enggak bilang, "Eh, angkat. Kalau enggak kalau kamu enggak sombong ya enggak apa-apa sih." Enggak bilang gitu. Bilang, "Angkat," gitu. Enggak nanya, "Eh, kamu sombong enggak?" "Enggak, saya enggak sombong." Ya. Yeah. Gitu kan? Enggak ditanya sombong apa enggak Ibnu Mas'ud. Diangkat suruh. Tapi Ibnu Mas'ud kenapa menjulurkan ininya? Ini karena ada maslahat di situ, ada maslahatnya. Ya bukan karena apa-apa, ya. Begitu ya, ikhwan. Jadi ikhwan ini yang bertanya, tolong pelajari dulu fikihnya sebelum meluruskan orang lain, ketahuilah ada masalah khilafnya di masalah ini. Itu dulu. Dan pelajari dalil-dalilnya. Kenapa kok ngapain sih Ustaz sebelum meluruskan kita harus memahami khilafiyah dulu? Iya, karena nanti kalau misalnya antum ya dilawan oleh orang atau yang kontra ulama tersebut, antum belum siap untuk menjawab. Nah, berarti belum punya ilmunya ini. Begitu, ya. Hafalkan dalilnya. Ya, tapi ikhlaskan dulu niatnya sebelum nahi munkar. Ya, begitu ya. Jadi belajar lagi, belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pada akhir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir-akhir ini sering terjadi gempa di negeri ini. Ana mau jaga-jaga saja, Ustaz. Loh, gimana caranya jaga-jaga? Apakah pada sholat berjamaah berlangsung dan terjadi gempa, apa yang lebih mulia? Apa yang lebih baik kita pilih, Ustaz? Hah? Apa yang lebih baik kita pilih, Ustaz? Jangan ana dong. Ya. Ana yang wafat gitu maksudnya. Kabur gitu ya. Pilih teruskan sholatnya atau tinggalkan sholatnya. Dan apakah jika saya lanjutkan sholatnya dan saya nanti mati, apakah termasuk mati syahid? Ini tidak bisa dikomentari, ikhwan, ya. Ini sesuatu yang nanti spontan terjadi pada antum. Enggak bisa dikatakan harus tinggalkan sholat, enggak bisa dikatakan teruskan sholat. Karena seseorang nanti ketika diuji seperti ini, itu yang imannya itu yang akan berbicara. Ya, ilmunya itu yang akan merefleksikan perbuatannya. Ya. Begitu. Mana yang lebih baik? Tentu yang lebih baik menyelamatkan diri sendiri dan keluarga. Kalau jemaah ya selamatin aja sendiri-sendiri, enggak bisa dibawa semuanya. Ya, gitu. Ana enggak mau memisalkan karena takutnya misal jadi beneran. Jadi ana enggak mau memisalkan, ya. Pokoknya begitulah. Kalau terjadi gempa, selamatkan diri. Dan yang tetap kekeh dengan imannya, bismillah, insya Allah gak bermudarat, maka jangan dikomentari negatif. Ya, jangan. Kalaupun memuji, jangan berlebihan sampai dimasukin ke TV, karena jadinya apa? Ujub nanti takutnya. Khawatirnya jadi niatnya gak benar. Begitu ya. Tentu yang lebih baik adalah kita menghindari mafsadat, ya, yaitu menyelamatkan diri. Dimanapun, mau lagi sholat, mau lagi ngaji, atau lagi pengajian coba nih misalnya. Jangan. Ya. Gak usah dimisalin. Ya. Semoga Allah melindungi kita semua dari azab dunia akhirat. Amin. Taib, ini ana perlu mengecek lagi yang pertanyaannya. Ana jawab sebulan lagi insya Allah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimanakah hukum berpakaian ketika sholat? Gak tahu nih. Maksudnya apa nih? Hukum berpakaian ketika sholat yang wajib adalah menutup aurat. Ya. Bagaimana kalau pakai kaos kutang doang lagi sholat? Sah atau tidak sholatnya? Sah kalau misalnya tidak ada maksud istihza, menghina agama Allah. Tapi kalau ada maksud istihza, menghina agama Allah, sudah tidak sah, murtad. Ya. Paham ya? Jadi live YouTuber kan? Ya, YouTuber nih. YouTuber kan kadang-kadang pada gaul YouTuber tapi enggak mikirin akhirat. Saking kegaulannya enggak mikirin di akhirat. Kemudian sholat pakai kaos kutang. Kira-kira kaum muslimin marah gak? Marah. Padahal bisa jadi sholatnya sah, tapi kalau dipamerin gitu pasti ada sisi menghina agama kan ya. Maka wajar kalau kemudian dianggap kafir dia, murtad. Ya, kalau dalam rangka seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya memang kekurang baju atau baju kotor atau gimana, nggak ada baju lagi, ya kalau nggak bisa minjem, udah pakai kaos kutang misalnya. Mungkin tertutup aurat. Ya, begitu. Ya begitu ya. Tentu kalau misalnya itu hukumnya ada beda lagi. Kalau antum ke masjid gimana? Pakai kaos kutang doang. Sholat pakai kaos kutang doang, celana, celananya cuman setengah nisfu syak lah, alhamdulillah. Tapi ini pakai kaos kutang. Allahu akbar. Keringetan. Ya, bulu keteknya keluar lagi. Ya, kira-kira orang ngandang gimana? Tentu enggak relevan. Maka bisa menjadi haram karena apa? Rasulullah saja melarang seseorang mendekati masjid ini yang habis makan makanan yang tidak bau, tidak bagus baunya. Ya. Walaupun sholatnya sah, jemaahnya sah, tapi dilarang dekat-dekat masjid ini. Apalagi yang kayak gitu yang membuat orang-orang terganggu nggak? Terganggu banget itu, pemandangan yang nggak bagus, gitu. Begitu. Kemudian disunahkan dengan sunnah, disunahkan untuk bertajamul, bertazayun, berhias menuju ke masjid, memakai pakaian yang terbaik, yang terbagus, pakaian yang terbagus. Menurut tradisi apa terbagus? Selama tidak mengandung kekufuran atau kesyirikan, maka silakan pakai. Yang suka baju hem, pakai paling suka dia baju itu, silakan pakai. Baju koko silakan, pakai baju batik silakan. Ya. Pakai sweater, sweater silakan. Ya, begitu. Begitu ya. Ini pertanyaan terlalu mujmal nih. Anda enggak tahu. Itu jawaban yang bisa kita jawab. Tapi mungkin itu saja yang bisa kita kaji pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairul jaza atas kehadiran antum semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.